الظاهرة على آخره. أخو أتف بيان على محمد مرفوع وطرفه الواو نيابة لأنه من الأسماء الخمسة وهو مضاف والقاف ضمير متصل مبني على الفتح في محل مضاف إليه. Dan kita masuk kepada Adfun Nasab. Ya, Adfu An-Nasab. Adfun Nasab التابع الذي يتوسط بينه وبين مسبوئه أحد حروف العطف ya adful nasab adalah at-tabi' yang dia meng, yang antara dia dengan matbu'nya ya itu ada huruf salah satu dari huruf ataf ya jadi dia tidak langsung al-matbu' atau al-maktuf alaih kemudian ya langsung atafnya enggak seperti pada naat ataupun ataf bayan tapi di situ ada perantaranya ya yang disebut dengan huruf ataf nah huruf ataf itu Al-Mu'allif menyebutkan ada 10. Kita akan bahas satu persatu. Qala asyarihu hafizahullah ta'ala. وقال المصنف وحروف العطف وحروف العطف عشرة وحروف العطف عشرة هذا على القول بأن إما عاطفة والصحيح خلافه كما سيأتي إن شاء الله تعالى فعلى هذا هي تسعة لا عشرة perkataan al-musannif ya bahwasanya huruf ataf itu ada 10 ini berdasarkan pendapat bahwasanya imma itu adalah salah satu huruf ataf dan yang sahih sebaliknya yaitu bahwasanya imma bukan huruf ataf sebagaimana akan datang pembahasannya insyaallah. Nah kalau begitu berarti ya berdasarkan ini huruf ataf itu ada 9 bukan 10 yang sahih. Ya. Tab yang pertama adalah al-waw. Yang pertama al-waw. Ya, wahia ummu al-bab. Al-waw ini adalah umul bab. Induk dari al-bab, babul ataf. Atafun nasab adalah al-waw. Walihada bada abih al-musannif. Karena itu al-musannif memulai dengan al-waw. Wahia fungsi waw limut laki al-jama. Limut laki al-jama. Ya, untuk jamak atau limut lakil jamak, ya, bimakna kita akan jelaskan nanti. Bimakna annaha la tufidu tartibaha wala ma'iyah. Tartiban wala ma'iyah. Taib. Apa maksudnya? Kita akan lihat contoh. Misal, ja'a Zaidun wa Amrun. Ja'a Zaidun wa Amrun. Ya. Adanya waw di sini. Adanya waw di sini. Ya. Menunjukkan ya, mutlakul jama' itu artinya mereka bersama-sama di dalam hukumnya. Ya. Di dalam jumlah ini al-hukum, hukumnya adalah al-maji. Ya. Al-maji. Ini hukumnya, al-maji. Ya. Mutlaqul jama' berarti apa? Isbatul hukmi ya di al-matbu' wa tabi'. Ya, al-maji. Berarti di sini apa? Mutlaqul jama'. Ya, al-jama' di sini berarti Zaid dan Amr sama-sama datang. Zaid dan Amr sama-sama datang. Tetapi bagaimana keadaan mereka? Ini tidak ditunjukkan oleh waw. Urutan kedatangan mereka, ya, urutan mereka, siapa yang datang, duluan dan terakhir, itu tidak ditunjukkan oleh waw ini. Ya. ataupun bersama-sama. Ya. Bisa saja Z datang lebih awal, bisa saja Amr datang lebih awal, bisa saja, ya, bisa saja mereka datang bersama-sama. Ya. Tetapi yang jelas mereka berdua datang. Mereka berdua datang. Ya, limutlaqul jama' artinya mereka, ya, memiliki hukum yang sama yang ditunjukkan oleh fi'ilnya di sini, ja'a. Ya, berarti apa? Zaid datang, Amr datang. Tapi apakah mereka, apakah ketika dikatakan ja'a Zaidun wa Amrun, Zaid disebut terlebih dahulu berarti Zaid yang datang lebih dahulu? Enggak. Ya, enggak bisa disimpulkan dari sini. Ya, yang jelas Zaid datang, Amr juga datang. Ya, apakah mereka datang bersama? Apakah Zaid yang terlebih dahulu? Apakah Amr yang terlebih dahulu? Itu tidak ditunjukkan oleh waw. Waw hanya menunjukkan kedua-duanya sama-sama datang. Ini waw. Ya. Nah, kita akan bandingkan dengan alfa terlebih dahulu. Ya. Baru nanti kita akan baca kok perkataannya as-salih. Yang kedua misalnya alfa. Ya, wahia li tartib. والتعقيب الترتيب معناها أن الثاني ba'da al-awwal. At-ta'kib an yaqa'a as-sani ba'da al-awwal bila muhmalah. Ya. At-taqib maknanya kalau at-tartib yang kedua datang setelah pertama, berarti urutan. Intinya tartib itu urutan. Kalau at-taqib anya ko asani badal awal bila muhmalah. Ya, bidomil mim. Aitarakhin wa ta'akhur. Ya. Yaitu tanpa ada sela waktu yang sesuai dengan keadaan. Artinya langsung. Ya. Misalnya, ja'a Zaidun fa amrun. Ja'a Zaidun fa amrun. Ja'a Zaidun fa amrun. Ya. Maka ini menunjukkan, ya, keduanya menunjukkan kesamaan hukum, yaitu sama-sama datang. Ini yang harus kita jelaskan. Z datang, Amr datang. Nah, bedanya antara fa dengan waw, dengan fa dengan waw, kalau waw, di sini kita tidak bisa menentukan siapa yang datang terlebih dahulu. Tetapi di sini bisa. Kalau dikatakan ja'a Zaidun fa Amrun, maka Z itu datang lebih dahulu. Ya. Zaid datang lebih dahulu. Karena fa menunjukkan tartib. Al-thani ba'dal awal. Berarti Amr setelah Zaid. Ja'a Zaidun fa Amrun. Berarti, ya, Zaid datang terlebih dahulu, baru setelahnya kemudian Amr. Ya, baru kemudian setelahnya Amr yang datang. Nah, di situ ada makna lain yang ditunjukkan oleh Pak, oleh Fa, yaitu apa? At-ta'kib. At-ta'kib itu ya adalah antara Zaid dan Amr, ya hukumnya walaupun Zaid terlebih dahulu, tapi kemudian Amr, ya Amr di situ tidak ada senggang waktunya. Artinya cepat. Begitu Zaid datang, langsung disusul oleh Amr. Langsung disusul oleh Amr. Ya, menunjukkan waktunya berdekatan. Ini namanya ta'kib. Annya ko'asani ba'dal awal bila muhmalah. Ya. Yang kedua terjadi setelah yang pertama, tanpa ada interval waktunya. Ya, interval waktunya nanti adalah hal yang menyesuaikan dengan hukumnya, dengan keadaannya. Ya, misalnya, ja'al zaidun fa'amar. Zaid datang, kemudian langsung disusul oleh Amr yang datang. Ya. Tidak bisa dikatakan kalau sini Zaid fa'amrun, maka Amrnya datang lebih dahulu. Terbalik, kalau mau begitu, ja'a amrun fa'zaidun. Ya. Baik. Kalau di sini jelas, yang dahulu, yang duluan datang adalah Zaid, baru Amr. Nah, interval waktu Zaid dan Amr ini adalah langsung, tanpa ada senggang waktu. Ini namanya ta'kib. Ya. Baik, kita baca kalamnya syarih terlebih dahulu. Qala fa awwalu hadhihi al-huruf. Ya. Fa awwalu hadhihi al-huruf. Awal huruf ini adalah al-wa wa hiya umul bab. Wa li hadha bada'a biha al-musannif. Wa hiya li mutlaqil jama'. Untuk mutlaqil jama' sebagaimana kita sebutkan, annaha bi makna annaha la tufidu tartiban wala ma'iyatan. Ya, tidak menunjukkan tartib juga ma'iyah kebersamaan. Artinya yang penting hukumnya sama. Ya, ja'a Zaidun wa Amrun, ya. Zaid datang, Amr datang, tapi siapa yang urutan datang terlebih dahulu tidak ditunjukkan oleh waw. Bisa saja Zaid terlebih dahulu, bisa saja Amr terlebih dahulu, bisa saja ya mereka datang bersamaan. Taqulu ja'a Zaidun wa Amrun sawa'un kana maji'u Zaidin qabla maji'i Amrin au ba'dahu au ma'ahu. Ya, apakah sama saja, apakah kedatangan Zaid itu sebelum Amr atau setelahnya atau bersamaan? Ya, atau bersamanya. Ya. Bisa diungkapkan dengan ja'a Zaidun wa Amrun. Ya. Siapapun yang datang terlebih dahulu. Faja'a fi'lun madin wa zaidun fa'ilun wal wafu harfu ataf wa amrun ma'tufun ala zaidin wal ma'tufu ala al-marfu marfu'un misluhu. Wa alamatu raf'ihima ad-dhamma adh-dhahira ala akhiriha. Wa qis ala hadzal i'rab baqiyat al-amthilah al-atiyah. Asani al-fa' wa hiya litartib wa ta'qib. Wa ma'na tartib an-thani ba'da al-awwal. Tartib yaitu urutan. Yang kedua itu datang setelah yang pertama. At-taqib an yaqa'a tsani ba'dal awal bila muhmalah. Ya, yang kedua terjadi setelah yang pertama tanpa ada interval waktu. Ya, bidamil mim muhmalah. Ay tarakhin wa ta'akhur, tanpa ada senggang dan keterlambatan. Nahu ja'a Zaidun fa amrun. Idza kana maji'u amrin aqaba maji'i Zaidin min ghairi muhmalah. Kalau dikatakan ja'a Zaidun fa amrun, berarti Zaid jelas datang terlebih dahulu, yaitu kedatangan Amr setelah kedatangan Zaid tanpa ada senggang waktu, maka dikatakan ja'a Zaidun fa amrun. Ya. Baik, kita cukupkan dulu sampai di sini. Insyaallah pada pertemuan berikutnya kita akan lebih perjelas, ya. Dan ditambah dengan huruf-huruf atau yang lainnya. Nauktafilahuna subhanahu wa bihamdik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.